Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله شرح hari ini melanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Sebelumnya telah kita jelaskan di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan membuat orang-orang atau makhluk-makhluk berani kepada seorang hamba. Syaitan berani untuk menakut-nakuti, membuat sedih kepada hamba tersebut. Bahkan syaitin al-ins, syaitan dari kalangan manusia pun mereka berani terhadap hamba-hamba yang banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bukan hanya itu, keluarganya saja bisa menjadi lancang dan berani kepadanya. Bahkan anak-anaknya, tetangganya, bahkan hewan peliharaan disebabkan pemiliknya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan bisa menjadi liar dan berani kepadanya. Sebagian salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluki mra'ati wa dabati. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku mengetahui pengaruhnya pada akhlak istriku dan hewan peliharaanku. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan itu efek negatif dan pengaruh jeleknya itu sangat besar sekali. Ya. Sampai istrinya yang mungkin sebelumnya penurut tiba-tiba lancang, berani kepada suaminya disebabkan kemaksiatan suami tersebut. Atau bahkan hewan peliharaannya, hewan tunggangannya yang asalnya nurut, mudah diarahkan, mudah diatur, menjadi liar, ya, berani kepada pemiliknya. Di antara sebabnya adalah kemaksiatan-kemaksiatan. Beda hanya dengan ketaatan. Ketaatan, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, hisnu Rabb tabaraka wa ta'ala, benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memasuki benteng tersebut, dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Artinya, orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti halnya Allah sebutkan dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Lihat, dengan ketaatan, dengan keimanan, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, Allah akan berikan jaminan keamanan. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya ketaatan dengan berbagai macam bentuknya, ya, yang paling tinggi adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan benteng yang kokoh. Ketika seorang memasukinya, maka dia mendapatkan jaminan keamanan. Tapi ketika orang tersebut meninggalkan benteng yang kokoh tadi, keluar dari benteng yang kokoh ini, maka dia akan disergap, diserang oleh para perampok dan juga yang lainnya. Ya. Ini sesuai dengan kadar lancangnya dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah besar kecilnya bahaya-bahaya yang akan menerjangnya. Semakin dia lancang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan-kemaksiatan, maka bahaya pun akan semakin besar menghadapinya. Nah, sementara dia tidak memiliki suatu senjata yang bisa menolaknya. Ya. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, "Fa inna dzikrallahi wa ta'atahu wa shadaqata wa irsyadal jahil," maka sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dan juga membimbing orang yang jahil, orang yang bodoh, wal amru bil ma'ruf wan nahya anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wiqayatun taruddu anil abdi, ya, ini merupakan perisai. Nah, perisai yang bisa menolak, ya, bahaya bagi seorang hamba. Bimanzilatil quwwah allati taruddul marada wa tuqawimuhu. Ya, kedudukannya seperti daya tahan tubuh yang menolak penyakit dan melawan penyakit tersebut. Nah, ketika seorang memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kemudian datang penyakit kepadanya, maka dengan daya tahan tubuh yang kuat ini, ya, bisa menolak penyakit tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Melawan penyakit yang menyerangnya. Ya. Tapi kalau daya tahan tubuhnya lemah atau sangat kurang sekali daya tahan tubuhnya, kemudian datang penyakit kepadanya, maka penyakit tersebut akan menyerangnya dan mengalahkannya sehingga dia binasa. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, "Fala budda lil 'amdi min syai'in yaruddu anhu." Maka mesti bagi seorang hamba memiliki senjata, memiliki tameng, ya, untuk menolak perkara-perkara yang membahayakan tersebut. Wa inna mujiba sayyiat wal hasanat tatadafa'u wa yakunu al-hukmu lil ghalibi kama taqaddam. Sesungguhnya dorongan-dorongan untuk melakukan kejelekan-kejelekan dan kebaikan-kebaikan itu saling berlomba-lomba untuk menguasainya. Yeah. Dorongan untuk melakukan kejelekan dan juga dorongan untuk melakukan kebaikan ini saling berlomba-lomba untuk menguasainya. Wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam. Dan kekuasaan ini terhadap siapa atau mana yang dominan? Apakah faktor yang mendorong untuk kebaikan ataukah faktor yang mendorong untuk kejelekan? Sebagaimana telah berlalu kita jelaskan. Kalau ternyata faktor yang mendorong untuk kebaikan lebih dominan, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, ya, faktor pendorong untuk melakukan kejelekan lebih kuat, maka dia akan melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Wa kullama qawiya janibul hasanat kana radd aqwa. Setiap, ya, kuat sisi kebaikan-kebaikan, maka, ya, pertahanannya akan semakin kuat. Ya. Pertahanan dirinya akan semakin kuat. Nah, fa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi, membela orang-orang yang beriman. Ya. Allah melindungi orang-orang yang beriman dari musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala melindungi, membela orang-orang yang beriman dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari penyimpangan-penyimpangan, dari setiap perkara yang bisa memudaratkan mereka. Ya, ini dengan keimanan yang ada pada mereka. Wal iman qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ibnu Qayyim menyebutkan iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Sementara ya, para ulama yang lainnya mengatakan iman adalah i'tiqad, keyakinan dalam hati, i'tiqad bil jinan, wal qawlu bil lisan, wal amalu bil arkan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Nih, ucapan para ulama dengan apa yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, dia bertolak belakang. Ketika Ibnu Qayyim mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Maksudnya qaulul lisan wa qaulun qalb. Ya. Ucapan lisan dan ucapan hati. Nah, sehingga keyakinan masuk di dalamnya. Ucapan lisan dan juga ucapan hati. Begitupun amalan. Ini masuk amalan anggota badan dengan amalan hati. Nah, yeah. Jadi bukan berarti Ibnu Qayyim menafikan keyakinan dari keimanan. Yeah. Tapi maksud beliau qaulun wa amal, di dalamnya qaul, ucapan lisan, dan juga ucapan hati. Begitu juga amalan anggota badan dan juga amalan hati. Sehingga intinya sama sebagaimana diucapkan oleh para ulama yang lainnya. Bahwasanya iman mencakup keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Fabihasabi kuwatil iman yakunun daf'u. Maka sesuai dengan kuatnya keimanan, ya, maka kuatnya juga pembelaan serta pelindungan yang dia dapatkan. Nah, semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat pelindungan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah mengatakan dalam ayat innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela, melindungi orang-orang yang beriman. Semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat pula pembelaan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala tempat dimintai pertolongan. Nah, dari penjelasan disebutkan tadi, ya, Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwasannya di antara pengaruh jelek kemaksiatan-kemaksiatan membuat musuh-musuh itu berani kepada kita. Nah, ya, kenapa? Dikarenakan hilang kewibawaan kita. Ya, disebabkan dosa dan kemaksiatan tersebut. Bahkan bukan hanya musuh-musuh saja, ya, keluarga kita pun, ya, yang asalnya penurut, bisa menjadi lancang, berani kepada kita, dikarenakan kemaksiatan yang kita lakukan. Bahkan hewan-hewan pun, hewan peliharaan, ya, bisa membuat liar, disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, sampai disebutkan dalam hadis yusiku al-umam an tada'a alaikum, yusiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-aqlatu ila qus'atiha. Ya, Rasul mengatakan, nah, hampir-hampir, ya, umat-umat memperebutkan kalian. Ya, sebagaimana Nah, orang yang makan, ya, memperebutkan makanan di nampannya. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi SAW, wa min killatin nahnu yawma idin, apakah dikarenakan kita itu sedikit wahai Nabi pada hari tersebut? Qala bal antum yawma idin katsir. Kenapa? Ya, umat-umat yang lain mengerumuni kita. Nah, ya, memperebutkan kita. Sebagaimana orang yang makan memperebutkan makanan di nampannya. Apa kita sedikit ketika itu? Rasulullah bal antum yawma idin katsir. Bahkan kalian ketika itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti buih. Yeah. Buih genangan air. Banyak tapi enggak ada manfaatnya. Nah. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum. Nah. Al-mahabata minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati-hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Wala yaqdifanna Allah fi qulubikum alwan. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan pada hati-hati kalian sifat wahan. Saya bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wa Rasulullah, apa itu wahan? Rasul menjawab, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci kepada kematian. Yeah. Ketika orang cinta kepada dunia, akan berambisi untuk mendapatkannya. Kemudian lalai dari akhirat. Ya. Sehingga dengan sebab ini terjatuh kepada berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ketika kaum muslimin banyak terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, hilang rasa takut dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Nah, ya, sehingga mereka merongrong, mengerumuni kaum mukminin. Ya. Ingin menguasai kaum mukminin. Nah, ya. Allah cabut rasa takut pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bahkan sebaliknya, kaum mukmin terjangkit penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit al-wahan. Ya, yaitu cinta terhadap dunia dan takut kepada kematian. Dan hadis yang lain, Rasul mengatakan idza tabaya'tum bil 'inah. Apabila kalian melakukan jual beli dengan cara ina, dengan cara riba, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar'i, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, dan kalian riba dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullah. Maka Allah akan kuasakan kehinaan dan kerendahan kepada kalian. Ya. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Di mana kehinaan tersebut Allah tidak akan mencabutnya. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Ini kemaksiatan menyebabkan kerendahan. Kaum muslimin yang asal memiliki wibawa, ya, ditakuti oleh musuh-musuh Islam disebabkan kemaksiatan. Nah, membuat rendah, membuat hina, bahkan hilang ketakutan dari musuh-musuh Islam, membuat mereka berani kepada kaum muslimin. Yeah. Keadaan ini akan terus demikian, yeah, sampai kaum muslimin ini kembali kepada agama-agama mereka. Yeah. Kembali memahami agama yang benar. Kembali istiqomah dalam menjalankan agama ini. Yeah. Maka Allah akan berikan kemuliaan ketika seperti itu. faslun, masuk pasal yang berikutnya. Wa min uqubatiha, di antara hukuman-hukuman kemaksiatan, annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsihi. Sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan ya, ini mengkhianati, melemahkan seorang hamba dari perkara yang sangat dia butuhkan untuk dirinya. Fa inna kulla ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'uhu wa ma yadurruhu fi ma'ashihi wa ma'adihi. Sesungguhnya setiap orang dia butuh untuk mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat baginya dan perkara-perkara yang bermudarat baginya dalam kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Nah, ya. Tapi dengan kemaksiatan, ya, membuat hamba ini lemah, ya, mengkhianati. Nah, dari perkara yang sangat dibutuhkan olehnya. Ya. Wa'alamun nas a'rafuhum bidalika ala tafsir. Manusia yang paling berilmu adalah manusia yang paling mengetahui perkara-perkara tersebut secara rinci. Ya. Mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Wa aqwahum wa aqyasuhum man qawiya ala nafsihi wa iradatihi. Ya. Dan yang paling kuat, paling cerdik di antara manusia tersebut adalah orang yang kuat, ya, paling bisa menguasai dirinya dan keinginannya. Fasta'malaha fima yanfa'uhu, kemudian dia menggunakannya pada perkara yang bermanfaat baginya. Wa kaffaha amma yadurruhu, dan dia mencegah dirinya dari perkara-perkara yang bermudarat baginya. Ya, ini manusia yang paling berilmu, manusia yang paling kuat, manusia yang paling pintar, manusia yang mengetahui, ya, mana perkara yang bermanfaat baginya dan mana perkara yang bermudarat baginya secara rinci. Ya, yang bermanfaat dia lakukan, yang bermudarat dia tinggalkan. Ya, sehingga dia biasa menguasai dirinya. Ya, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Wa fi dhalika tatafawatu ma'arifun nas wa himamuhum wa manaziluhum. Maka dalam perkara tersebut, ya, bertingkat-tingkat pengetahuan manusia, cita-cita mereka dan kedudukan mereka. Bertingkat-tingkat keadaan manusia dalam hal ini. Fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'adati wasaqawah. Yang paling mengetahui di antara mereka adalah orang yang mengetahui sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kecelakaan. Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui mana sebab-sebab kebahagiaan dan mana sebab-sebab kecelakaan. Dikatakan kita semuanya ingin bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ya. Dan kita tidak ingin celaka di dunia dan juga di akhirat. Ya. Sehingga, nah, kalau kita mengetahui mana sebab-sebab kebahagiaan dan mana sebab-sebab kecelakaan. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebab-sebab kebahagiaan dan sebab-sebab kecelakaan. Ya. Salasun munjiat wa salasun muhlikat. Ada tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang membinasakan. Disebutkan satu persatu oleh Nabi SAW. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, kita mengetahui sebab-sebab tersebut. Izdanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan. Sebutkan. Satu, dua, tiga, sampai tujuh. Ya. Dan kalau kita mengetahui perkara-perkara tersebut. Mana sebab-sebab kebahagiaan dan mana sebab-sebab kebinasaan. Ya. Wa arsyaduhum man asara hadhihi ala hadhihi, dan orang yang paling terbimbing di antara mereka adalah orang yang mendahulukan sebab-sebab kebahagiaan dibandingkan sebab-sebab kebinasaan, kecelakaan. Ya, dahulukan sebab-sebab kebahagiaan. Ya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi kalau itu sebab kebahagiaan, hendaklah kita lawan hawa nafsunya. tundukkan hawa nafsu kita. Nah, ya. Jauhi sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab kecelakaan, walaupun dorongan hawa nafsu sangat kuat untuk melakukannya. Nah, sehingga orang yang paling terbimbing, orang yang pintar, mana yang harus didahulukan ya, daripada yang lainnya. Kama anna asfahum man akasal amro, sebagaimana orang yang paling bodoh di antara mereka orang yang membalikkan perkara tersebut. Ya, mendahulukan sebab-sebab kebinasaan dibandingkan sebab-sebab kebahagiaan. Ya. Wal ma'asi takhunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsihi. Kemaksiatan ini mengkhianati seorang hamba terhadap perkara yang sangat dibutuhkan oleh dirinya. Fi tahsili hadzal ilmi, di antaranya untuk mendapatkan ilmu ini. Ya. Dengan kemaksiatan sebab terhalang dari ilmu. Padahal ilmu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seseorang. Ya. Sebab kemaksiatan malas menuntut ilmu. Ya. Sebab kemaksiatan tidak sabar duduk di majelis ilmu. Ya. Bahkan dengan sebab kemaksiatan, lah kita bahas sebelum-sebelumnya, ini bisa menghilangkan ilmu yang ada pada diri kita. Nah, seperti halnya syair yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, saqautu ila waqi su'a hifdi fa arsadani wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa arsadani ila tarkil ma'asi. Ya, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil-'asi. Imam Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan cepat hafalan beliau. Yeah. Cepat hafalannya. Pada suatu hari beliau mengalami. Nah, agak lambat dalam menghafal. Sehingga beliau mengatakan, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Nah, kemudian guruku membimbingku untuk menjauhi kemaksiatan. Ya, sebutkan dalam sebagian riwayat, ya, sebabnya beliau melihat betis seorang perempuan tanpa sengaja. Ini mengganggu hafalannya yang biasanya cepat, lambat. Nah, ya, kalau sekarang bukan hanya betis, nasallallahu alaihi wasallam, ya, lebih parah dari sekedar betis. Ya, ini bisa mengganggu hafalan, apalagi para tulab, para santri. Nah, maka guruku membimbingku untuk menjauhi kemaksiatan. Dan guruku menghabariku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, ilmu, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba, disebabkan kemaksiatan terhalang dari ilmu. Ya, disebabkan kemaksiatan mengkhianati hamba tersebut dari sesuatu yang sangat dibutuhkan. Wa isaril hadil asrafil ali adaim al hadil khasisil adna al munqadi. Dan juga perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba yaitu mengedepankan bagian yang paling mulia, yang paling tinggi, yang kekal dibandingkan ya, bagian yang hina, yang rendah dan fana. Ya. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh diri seorang. Mendahulukan kehidupan akhirat, kehidupan yang paling mulia, paling tinggi, paling kekal dibandingkan kehidupan dunia yang hina, yang hina, yang rendah dan juga fana. Tapi disebabkan kemaksiatan, terbalik keadaannya. Yeah. Yang harusnya dia dahulukan, dia tinggalkan. Yeah. Disebabkan kemaksiatan, dia berambisi untuk mendapatkan dunia, mendahulukan kehidupan dunia. Benar apa yang Allah sebutkan tentang keadaan manusia, bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Nah, sebab kemaksiatan membuat manusia mendahulukan kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Sehingga Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, fatahjubuhu ad-dunub an kamali hadal ilmi. Maka dosa-dosa ini menghalangi dari kesempurnaan ilmu ini. Dia disebabkan dosa. Menghalangi kesempurnaan ilmu. Padahal ilmu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Wa an istighali bima huwa aula bihi wa anfa'u law fi darain. Dan disebabkan dosa-dosa menghalangi menyibukkan dirinya dengan perkara yang lebih utama, perkara yang lebih bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Ya, sebabnya adalah dosa. Ya, menghalangi seseorang menyibukkan dengan sesuatu yang lebih utama dan lebih bermanfaat. Nah, ya, sebaliknya, justru dia sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan perkara yang bisa memudhorotkan dirinya. Nah, oleh karena itu, jauhi berbagai macam dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya. Dan apabila terjatuh kepada suatu dosa dan kemaksiatan, maka segera bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita. Dan kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya. Telah banyak dampak-dampak negatif, pengaruh-pengaruh jelek, dan hukuman-hukuman kemaksiatan-kemaksiatan yang telah disebutkan dalam kitab ini. Ya. Cukup menjadi peringatan kepada kita dari bahayanya dosa-dosa. Jangan kita dekati dosa-dosa tersebut. Ya. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Dikarenakan dosa-dosa besar itu biasanya bermula dari dosa-dosa kecil. Bertumpuk dan bertumpuk menjadi besar. Sehingga jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian bermudah-mudah untuk melakukannya. Walaupun kecil dosanya, tapi yang kita durhakai adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meremehkan dosa-dosa kecil, khawatir lama-kelamaan dia pun akan meremehkan dosa-dosa besar. Ya. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min as-sa'ri wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sungguh kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih ringan dibandingkan selai rambut, padahal kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut pada zaman Nabi SAW termasuk perkara yang membinasakan. Ya. Dan sekarang ini banyak orang yang bermudah-mudah dalam melakukan dosa-dosa. Bahkan mereka anggap dosa ini suatu kebiasaan yang lumrah di tengah-tengah masyarakat. Ya. Padahal ini merupakan dosa. Persalaman laki-laki dan perempuan bukan mahram dianggap sebagai suatu yang lumrah, yang biasa-biasa saja. Yeah. Padahal Nabi sangat tegas sekali dalam masalah ini. Sungguh kepalaku ditusuk-tusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada aku harus menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Jangan kita meremehkan dosa-dosa. Yeah. Kenapa dikatakan dosa-dosa itu perkara yang membinasakan kita? Banyak pengaruh negatifnya. Banyak hukuman-hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.